Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ulang melalui bedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat dan tanah itu menjadi keras, bersih dan hilang. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menganjurkan kepada kita semua bahwasannya infak itu bisa menjadi baik dan bisa mendatangkan kepada kita celah. Apabila sebagian harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kita rusak dengan apa? Yang pertama, dengan menyebut-nyebut apa yang telah kita infakkan. Kebanyakan orang berkata, "Saya sudah menginfakkan untuk masjid." Kemudian setelah setahun mengatakan, masjid ini berdiri karena infak saya. Kalaulah orang yang telah berbuat demikian, sesungguhnya apa yang ia lakukan ini sudah menghilangkan pahala daripada sedekah dan infak yang dia keluarkan. Kemudian yang kedua, menyakiti perasaan orang yang menerima infak. Banyak orang juga berinfak bahkan sebelum mengasih uang diberikan cemoohan, kemudian hinaan. Pada dasarnya, cemoohan dan hinaan yang diberikan orang yang memberikan infak tadi kepada si penerima, sesungguhnya infaknya itu tidak ada manfaat, kemudian pahalanya di sisi Allah tidak ada. Yang ketiga adalah menginfakkan riya di hadapan manusia. Kalau di depan manusia, kalau bisa banyak dan banyak, ini juga akan mengurangi nilai infak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, infak itu bisa hilang niatnya diakibatkan tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang non-Islam memberikan kepada seseorang yang tidak ada nilai tambahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya didampingin oleh para pakar fikih dan pakar pemikiran, calon doktor Ustaz Zainal Arifin dengan Ustaz Ardiansa. Tafadhal alaikum ya Ustaz. Baik, Ustaz Sofiar, terima kasih atas pengantarnya. Yang menjadi menarik, saya teringat ini. Ya, ketika tadi berangkat dari rumah terpikir saya tentang masalah infak ini. apakah seorang pejabat, katakanlah pejabat negara, atau istri-istri mereka, ketika menghadiri suatu, katakanlah, kegiatan, kemudian dia memberikan, katakan, semacam bantuan, apakah bantuan kepada sekolah, atau bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, atau bantuan kepada para pelajar, apakah ini bisa kita kategorikan, Ustaz, sebagai infak atau sedekah? Karena pertanyaannya begini, uang yang mereka keluarkan, uang kantor, atau asal sebenarnya uang, ya, dari uang rakyat itu sendiri, mereka itu hanya distributor sebenarnya. Apakah ini mereka itu mendapatkan, ya, seperti ayat yang akan kita bahas nanti, mendapatkan mardhatillah, begitu, akan mendapatkan keridhaan Allah itu. Ya, ini satu hal gitu yang menjadi pertanyaan terpikir saya. Jadi kalau kayak gitu enak kan dia jadi pejabat itu kan, banyak duitnya. Kemudian, ya, dan dia enggak mengeluarkan dari koceknya sendiri, kemudian dia memberikan dan menyalurkan. Dan kalau itu benar-benar dia mendapatkan mardhatillah, tentu ini suatu kesempatan. Maka saya berkesimpulan wajarlah orang yang menjadi berebut-rebut menjadi pejabat kan gitu, supaya banyak duit dan bisa. Ini kira-kira kayak mana nih, Ustaz, sebenarnya? Iya, kalau saya lihat sebenarnya memang ada zakat perusahaan. Apakah perusahaan itu bisa mengeluarkan zakat? Ke depan saya mendengar ada. Jadi ada seperti ketika kita mengadakan acara seminar ini, ada seorang pengusaha mengatakan, buatlah atas nama perusahaan karena perusahaan ini mengeluarkan zakat. Nah, jadi melalui zakat perusahaan. Dan itu saya rasa positif. Prinsipnya negara membantu rakyat itu sebenarnya sudah sangat wajar dan wajib gitu ya. Jadi ketika seorang pejabat memberi bantuan kepada sekolah, seharusnya itu memang itu tugas dan tanggung jawab mereka. Cuman jangan, itulah saya katakan seperti yang beberapa kali pertemuan yang lalu, Indonesia ini suka diseremonialkan segala sesuatu. Sehingga yang sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban, seakan-akan itu menjadi suatu kebaikan. Padahal itu kewajiban dialah menyelesaikan gedung sekolah yang 20 tahun ini mau runtuh. Ketika dibangun dibilang ini berkat jasa baik bupati tersebut. Padahal sebenarnya tugas bupati menyelesaikan itu, contohnya. Satu lagi, ada pesan yang kita sebutkan dalam sejarah sosok Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruddin tentang infak. Beliau adalah menteri, menteri wakaf dan urusan azhar untuk pertama kali di merger pada zaman beliau. Itu dapat uang, gaji sebagai menteri, itu diberikannya langsung kepada supir pribadi dia. Tidak masuk melalui kantong dia. Gaji pribadi dia halal itu. Kita PNS, kita dapat gaji itu halal. Dapat. Tapi apa? Begitu dia kunjungan ke daerah, gaji dia inilah yang dia bagikan. Jangankan uang negara dia ambil, uang negara sudah pasti diberikan kepada yang berhak, gaji dia pun dia berikan kepada yang berhak. Artinya apa? Inilah cerminan sosok ulama yang birokrat yang memahami bagaimana hakikat sedekah tadi. Jadi boleh jadi atas nama pejabat, atas nama pemerintah dia memberi, tapi atas nama pribadi dia juga memberi. Seharusnya itulah yang dimaksud dengan infak untuk atas nama pribadi tadi. Karena saya melihat begini, Ustaz, yang terjadi di kita ini sekarang, yang seperti itu. Jadi seakan-akan ketika dia memiliki posisi jabatan, itu dia menjadi sangat mulia. Karena apa? Karena pemberian yang dia berikan. Sehingga ketika dia turun, orang tidak lagi menganggap dia mulia. Artinya tidak lagi menganggap dia itu orang yang baik. Kenapa? Karena infaknya akhirnya mandek. Karena ketika dia menjabat, dia sudah terbiasa memberikan uang kantor, tidak dari sakunya. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini, ya, ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman 264 ini, ada kata-kata ria'an nas. Ini yang kita takutkan sebenarnya, ini terjadi pada bukan hanya di kalangan pejabat, atau tapi pada masyarakat secara umum. Makanya kalau kita lihat bagaimana cara sedekah yang paling elegan dan berhasil, saya lihat memang masyarakat Mesir dan Arab Saudi itu sudah sangat memahami konsep sedekah itu dan fadilah sedekah itu. Maka kita lihat, bayangkan di Indonesia mungkin nggak ada itu, satu kontainer dari cuman satu pengusaha. Mungkin Muhsinin mungkin lebih dari satu kontainer untuk hujaj. Padahal jemaah haji yang pergi itu sudah mampu, saya rasa jemaah haji Indonesia itu saya rasa sudah mampu dan ada uang saku. Dan sebenarnya tidak malu dia sebenarnya ngambil sabil itu. Seharusnya dia lagi membeli kepada orang. Tapi begitulah watak masyarakat Indonesia. sudah kaya masih juga kurang cukup gitu. Berebut pula. Masih berebut pula gitu dengan pengemis dari Afrika sana yang memang sudah datang ke sana memang profesinya sebagai pengemis ya. Para pendengar RRI rahimakumullah, jabaran-jabaran yang telah dikemukakan kedua narasumber kita ini sebenarnya memberikan nilai plus bagi kita bahwasannya kalau berimpak pakai uang kantong sendirilah gitu. Jangan dengan kantor juga bagus. Kantor juga ya, gitu. Ya. Istilahnya kalau kantor sudah memang tersalur dia terorganisir udah teratur harus diberikan gitu. Jangan ditahan-tahan. Kalau mau nilainya plus iya dari kantong yang bersih lah kan begitu. Kemudian orang yang menyebutkan apa yang telah di ya, jadi kalau saya melihat di sini Ustaz Zainal tentang infak ini, ya, bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang batu licin ini yang menarik saya melihat. Jadi suatu menarik itu dalam Islam itu sering ada perumpamaan-perumpamaan. Iya. Sesuatu yang abstrak itu dan perumpamaan menjadi nyata dan tergambar di format di benak kita. Iya. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, bagaimana diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berinfak dengan rasa riya itu tadi seperti batu licin, yang di atas batu licin itu ada debu. Debu. Begitu batu licin itu disirami oleh hujan yang deras, maka batu licin itu tadi tidak lagi ada debunya, begitu habis sama sekali. Begitu juga lah dengan orang yang berinfak dengan keriaan, dengan sum'ah. Ketika dia memberikan berapapun yang dia berikan, jutaan kah itu, miliaran kah itu dia berikan, maka itu sama sekali tidak tidak ada ya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala artinya. Inilah bahayanya penyakit hati itu tadi. Dan inilah bahayanya kalau salah dalam mengelola atau cara menyampaikan sedekah dan infak itu tadi. Dari bincang-bincang kita ini, alhamdulillah memberikan pengajaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran bahwasa infak yang baik itu bagaimana. Infak yang baik adalah tidak disebut-sebut, kemudian tidak menyakitin orang, dan kemudian tidak riya. Dia lebih memfokuskan yakin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang diberinya walau bitamar dengan kurma ya Ustaz ya. Pernyataan ini juga orang yang berbuat infak tapi riya seperti apa? Batu licin tadi yang udah Ustaz Ardiansah sampaikan. Akan tetapi yang lebih kita fokus, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang kafir. Bagaimana orang kafir itu? Orang kafir itu dia mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan. Artinya bagaimana? Bahwasannya mereka itu pada hakikatnya memberi tapi nilainya enggak ada di sisi Allah. Iya. Nah, kan begitu. Bagaimana orang kafir itu bagaimana? Memberi tapi pingin pujian-pujian dari manusia dan sebagainya. Mungkin dalam masalah ini Ustaz Ardiansah lebih mumpuni untuk menjabarkan bahwasannya orang kafir nih Ustaz ya. Iya. Dia kan kadang gitu. Kenapa ya orang Islam kok enggak ada yang baik-baik katanya nih Ustaz nih. Iya. Kemudian, ya, jadi kekafiran di sini kalau kita lihat la yahdil qaumal kafirin di sini artinya bukan hanya karena agamanya itu tadi kekafiran itu tapi dia adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah itu tadi. Artinya Allah telah memberikan kepada dia kondisi nikmat keberadaan yang mencukupi tapi dia tidak mau menyalurkannya. Ya, atau dia menggenggamnya dan menguasai di dalam dirinya seakan-akan harta itu adalah milik dia sendiri. Seperti Korun kisahnya kan. Ketika datang pengikut Nabi Musa meminta sedikit dari hartanya, ya, Korun mengatakan, "Enak saja kalian minta hartaku. Aku mendapatkan ini dengan kerja keras, dengan memeras keringatku." Sana minta kepada Musa dan minta kepada Tuhannya. Sa'labah juga begitu. Sa'labah juga begitu. Bagaikan seorang yang soleh, Sa'labah, "Wahai Nabi, doakanlah jago-jago jadi orang kaya. Gak usah Sa'labah. Keadaanmu yang seperti ini lebih baik mungkin bagimu." Ya Nabi, masa kayak gitu kali. Doakanlah. Akhirnya doakan menjadi seorang kaya raya. Begitu datang Amilu Zakat. Apanya ini? Aku udah capek-capek minta-minta zakat pula klien. Kata Nabi apa? Jangan pernah minta sedekah, infak atau apapun dari Sa'labah. Sampai Khalifah Utsman bin Affan lah baru salahnya dimaafkan. Kadang-kadang orang sebelum naik ya Ustaz ya. Banyak yang gitu, janjinya banyak. Kalau bisa nanti saya jadi pimpinan, saya akan beri fasilitas yang luar biasa. Gitu. Toh diminta janjinya itu tidak datang gitu. Itulah wallahu la yahdil qaum. Kalau dia sudah mengkufuri nikmatnya, Allah tutup betul-betul lah jadinya. Petunjuk enggak ada sama dia lagi. Jadi infak itu bukan karena kekayaan. Tapi karena ada kemauan itu tadi. Benar. Jadi kalau kaya pun dia punya mobil yang mewah, punya banyak pekerjaan dan income yang dari sana sini, ya kan? Tapi kalau memang tidak ada semangat untuk berinfak itu tadi, sama juga tidak akan keluar. Sepeser pun akan keluar itu. Tapi kalau dia orang yang memang ada ringan bakat, tangan, bakat untuk memberikan infak, sekalipun hidupnya ngepas, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan itu. Walau hanya dengan kalimat thayyibah itu tadi. Insyaallah. Para pendengar RRI rahimakumullah, jabaran kita ini sebenarnya tidak terhenti dengan batasan waktu, akan tetapi dapat kita kaji melalui kitab Syekh Mutawalli Syahrawi pada jilid kedua ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat kita ulas sedikit bahwasannya yang membatalkan daripada sedekah itu adalah perbuatan riya. Perbuatan riya itu termasuk orang yang telah dia berbuat kufur kepada nikmat Allah, kemudian pintu hatinya sudah tidak menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga kita terjauhi daripada orang yang berinfak kemudian tidak menyebut-nyebutkan infaknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho semata. Apa yang telah disampaikan mungkin bermanfaat bagi kami pribadi dan bermanfaat bagi pendengar sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar ditemani dengan kedua sumber narasumber pakar dalam pemikiran dan hukum, Ustadz Ardiansyah dengan Ustadz Zainal Arifin. Syukran ala husni istima'ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.